السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan untuk istiqamah, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Kali ini para pemirsa Niaga TV, kita membahas bab yang berjudul Al-Ariyah. Al-Ariyah. Bahasa kita, bab tentang meminjamkan sesuatu. Jadi saya meminjamkan barang, misalnya sepeda, untuk digunakan manfaatnya dan dikembalikan sepeda tersebut setelah selesai dipinjam. Jadi saya izinkan dia untuk mengambil manfaat ma'a baqai al-ain, yang mana barangnya itu tetap ada. Barang yang dipinjamkan itu tetap ada. Tetapi kalau barang yang dipinjamkan itu akan berkurang, misalnya kita pinjamkan motor, berkurang kan bensinnya, maka itu bukan meminjam, menghibahkan sebagian dari, karena dia butuh bensin. Kalau kita katakan meminjam, harus dikembalikan juga, karena ada yang berkurang, bensinnya berkurang misalnya. Maka motornya mungkin dipinjamkan, tapi bensinnya dihibahkan, diberikan tanpa harus dibayar misalnya. Lalu bagaimana sebenarnya al-ariyah atau meminjamkan barang dalam pengertian syariat? Apa saja aturannya, ketentuannya? Ini yang di kesempatan pagi hari ini akan kita coba bacakan. Ibnu Naqib rahimahullahu taala mengatakan babul ariyah, bab tentang al-ariyah. Profesor Dr. Mustafa Dib, beliau mengatakan al-ariyatu fil lughah. Kata al-ariyah menurut bahasa, ismun lil mata'i alladhi yu'khadhu minal maliki biridahu liyuntafa'a bihi thumma yu'adu. Terkadang dalam bahasa Arab, kata ariyah adalah kata untuk barang yang diambil dari pemiliknya dengan izin darinya. Itu dalam bahasa Arab mereka katakan ara, mazhaba waja'a bisur'atin, sesuatu yang pergi dan datang dengan cepat. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita meminjamkan barang, dia pergi dari kita, lalu dia kembali lagi. Ya, jadi artinya seperti itu dari sisi bahasa. Adapun kata al-ariyah, kalau kita tinjau dari sisi pengertian syariat, maka dia memiliki makna ibahatul intifai bima yuhillul intifau bihi ma'a baqai ainihi. Yaitu kebolehan mengambil manfaat dari sesuatu yang halal diambil manfaatnya dengan tetapnya barang tersebut. Jadi ibahatul intifa, saya boleh memanfaatkan barang tersebut karena saya sudah mendapatkan izin. Ma'abaqai ainihi, yang mana barang yang dipinjam itu dia tetap ada, tidak habis ketika digunakan. Meminjam pisau, meminjam baju, meminjam payung, maka saya hanya diberikan hak untuk intifa, yaitu mengambil manfaat, dan payungnya masih ada. Kalau sudah selesai dipakai, maka saya kembalikan kepada pemilik payung tersebut. Lalu apa dalilnya dari Al-Quran yang menunjukkan diperbolehkannya kita melakukan transaksi al-ariyah yang artinya adalah meminjam barang? Yaitu firman Allah dalam surat Al-Ma'un ayat yang ketujuh, di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ, dan mereka adalah orang-orang yang tidak mau memberikan bantuan. Para ahli tafsir ketika menjelaskan kalimat al-ma'un di dalam ayat ini, mereka berkata, وَالْمُرَادُ بِهِ مَا يَسْتَعِيرُهُ الْجِيرَانُ بَعْدُهُمْ مِنْ بَعْدٍ. Yang dimaksud dengan al-ma'un, mereka tidak mau memberikan pertolongan, artinya adalah sesuatu yang dipinjam oleh tetangga dari tetangganya. Kama fassarahu al-jumhuru, sebagaimana itulah penafsiran mayoritas para ulama. Itu dari ayat Al-Quran. Adapun dari hadis Nabi yang menunjukkan adanya transaksi al-ariyah atau pinjam meminjam barang adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Anas radhiyallahu taala anhu berkata, satu ketika terjadi ketakutan di kota Madinah. Fasta'ara an-nabi sallallahu alaihi wasallam farasan min Abi Thalhata. Maka Nabi pun meminjam kuda dari sahabatnya yang bernama Abu Thalhah untuk melihat suara apa itu yang menakutkan. Maka Nabi pergi menggunakan kuda yang beliau pinjam dari sahabatnya yang bernama Abu Thalhah radhiyallahu ta'ala an. Kalau kita bicara hukum, para pemirsa Niaga TV, apakah hukumnya wajib, sunnah, haram, makruh, atau mubah? Menurut penjelasan para ulama, wal aslu fi annaha mandubatun. Hukum asal dari transaksi ariyah, pinjam meminjam barang itu sunnah, artinya dianjurkan berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Wa wadihun anna al-i'arata bi syurutiha al-atiyah ta'awun. Wabirrun, wataqwa, waihsanun. Jelas sekali kata beliau, yang namanya al-i'arah, apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat, maka dia adalah kebaikan, dia adalah takwa, dan dia adalah ihsan. Dan terkadang, para pemirsa Niaga TV, artinya bisa menjadi wajib, bahkan tidak jarang bisa menjadi haram. kapan menjadi wajib dan kapan pula menjadi haram. Tadi kita katakan hukum asalnya adalah mandub, hukum asalnya adalah sunnah, hukum asalnya dianjurkan, tapi terkadang berubah menjadi wajib dalam kondisi tertentu dan berubah menjadi haram di dalam kondisi yang lain. Kapan menjadi wajib? Mari kita lihat. Dikatakan oleh beliau, waqad tusbihu wajibah, yang namanya ariyah atau meminjamkan barang boleh jadi hukumnya menjadi wajib. Idza kanat i'anatan ala hifzi nafsin muhtaramatin au malin muhtaramin, yaitu apabila pinjam meminjam ini adalah untuk tujuan menjaga nyawa orang yang memang harus dijaga, ya, misalnya dia seorang muslim atau dia seorang zimmi, ya, dia bukan muslim tapi dia tinggal di negeri kaum muslimin dan dia tunduk kepada aturan kaum muslimin, muhtaram, ya, mereka adalah orang-orang yang jiwa mereka itu haram untuk ditumpahkan, tidak boleh dibunuh. Maka ketika terjadi al-ariyah, pinjam meminjam barang yang mana dia terkait dengan agar nyawa terjaga atau harta terjaga, maka ini bisa menjadi wajib. Kata beliau, ka'i'arati thawbin lidaf'i harrin au bardin, contohnya meminjamkan baju untuk menghindari panas ataupun dingin. Atau i'aratu hablin liinqadhi ghariqin, atau meminjamkan tali untuk menyelamatkan orang yang tenggelam. Ini menjadi wajib. Wadalwin listikhrajil ma lisaqi nafsin muhtaramatin, atau meminjamkan ember untuk mengambil air yang mana airnya akan digunakan memberikan minum seseorang. Wa ka'iarati sikinin lidabhi hayawanin muhtaramin yuhsha mautuhu, atau meminjamkan pisau untuk menyembeli hewan, ya, yang dikhawatirkan akan mati. Misalnya ada hewan tertabrak atau apa, kita buru-buru meminjam pisau disembeli agar hewan itu tidak menjadi bangkai. Ya, ini beberapa contoh di mana akad yang tadinya adalah sunnah dianjurkan bisa berubah menjadi wajib dalam beberapa kondisi. Adapun dalil dari perubahan ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Jabir radhiyallahu taala anhu berkata, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang pemilik unta yang tidak merawat untanya sesuai dengan haknya, kecuali dia akan didatangkan pada hari kiamat, kemudian diletakkan dia di tanah yang lapang lagi datar, kemudian dia akan diinjak-injak oleh unta tersebut. Maka para sahabat yang mendengar ucapan ini berkata, mahakul ibil ya Rasulullah, apa itu hak daripada unta ya Rasulullah? Maka Rasul berkata, halbuha alal ma, yaitu engkau bawa dia ke tempat minum. Wa i'aratu dalwiha, engkau pinjamkan orang yang hendak memberikan minum untuk untanya. Wa i'aratu fahliha, ya, engkau pinjamkan jantannya, ya, agar berkembang biak. Wa manihatuha, apa itu manihah? Akan kita bahas nanti. Manihah itu artinya saya meminjamkan domba untuk diambil susunya, dombanya tetap milik saya. Saya meminjamkan unta untuk diambil susunya, untanya milik saya. Saya meminjamkan pohon untuk diambil buahnya, sedangkan saya masih memiliki buahnya. Ini disebut dengan al-manihah. Ada juga dalam Islam, nanti akan dijelaskan lebih terperinci. Lalu dikatakan di sini, وَقَدْ تَكُونُ مُحَرَّمَهُ dan boleh jadi meminjamkan itu menjadi sesuatu yang haram. إِذَا كَانَ فِيهَا إِعَانَةٌ عَلَى فِعْلٍ مُحَرَّمٍ apabila di dalamnya ada perbuatan yang haram. Atau di dalamnya ada makna menolong melakukan yang haram. Saya meminjamkan sesuatu, tetapi sesuatu yang dipinjam itu akan digunakan untuk kejahatan. Maka itu tidak diperbolehkan, karena sama saja menolong orang melakukan kejahatan. Dikatakan di sini, kama lau a'arahu sikinan liyaktula ma'sumad dam. Contohnya adalah meminjamkan pisau untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Atau contoh yang lain, meminjamkan alat liyasta'milaha untuk dia gunakan untuk perkara yang sia-sia yang diharamkan. Saya pinjamkan sound system misalnya. Tapi untuk acara apa? Acara pesta. Di mana laki-laki, perempuan berbaur, bernyanyi, berjoget. Ini tidak bisa saya pinjamkan alat pengeras suara itu. Kalau tujuannya untuk sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang bahkan bisa mendatangkan dosa. Lalu dikatakan para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, wa tasihhu min kulli jaizit tasarrufi. Nah, ini sudah sering kita bahas nih. Bahwa transaksi ariyah meminjamkan barang itu adalah sah dilakukan oleh setiap orang yang jaizu at-tasarruf. Dia boleh melakukan tindakan. Al-ariyah sah dilakukan oleh orang yang sifatnya jaizu at-tasarruf. Apa itu jaizu at-tasarruf? Sudah sering kita sampaikan bahwa orang yang mendapatkan sifat jaizut tasarruf atau yang boleh melakukan tindakan transaksi adalah mereka yang balig, mereka yang berakal, mereka yang rasyid. Rasyid itu sudah dewasa, sudah bisa menggunakan harta, dan dia bukanlah orang yang mahjurun alaihi, tidak berada dalam kondisi sedang diboikot. Jadi dia haruslah seorang yang balig, berakal, rasyid, dan dia bukanlah orang yang berada dalam kondisi mahjurun alaih, tidak dalam kondisi diboikot. Maka di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, fala tasihhu minas sabiyyi wal majnun. Tidak sah al-ariyah meminjamkan barang dari anak-anak atau orang yang gila, li'annahuma laisa min ahli tabarru', karena mereka bukanlah orang yang boleh melakukan tabarru', yaitu akad yang sifatnya sukarela. Lalu dikatakan di sini para pemirsa Niaga TV, malikin liman fa'atin walau biijaratin. Begitupun orang yang memberikan atau melakukan meminjamkan barang, dia haruslah seseorang yang disifati dengan malikin lil manfaati. Dia haruslah orang yang memang memiliki manfaat tersebut. Saya meminjamkan motor ya, karena memang itu motor saya. Saya memilikinya. Karena saya memilikinya, saya pinjamkan motor itu ke orang. Baik kepemilikan itu adalah karena saya membelinya, atau karena saya mendapatkan pemberian dari orang lain, atau karena saya menyewanya. Ya. Dalam tiga kondisi ini, apakah saya mendapatkannya dengan membeli, atau mendapatkannya dengan menyewa, atau mendapatkannya dari warisan, atau sebab-sebab yang lain yang menjadikan saya memiliki satu barang, itu menjadi syarat agar seseorang boleh melakukan satu akad yang namanya al-ariyah, ya, meminjamkan barang. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Lalu Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wa yajuzu, diperbolehkan i'aratu kulli ma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi." diperbolehkan meminjamkan setiap barang yang bisa diambil manfaatnya, ya, dan tetap dan tidak mengurangi barang tersebut. Jadi pisau, pisau itu yuntafa'u bih, bisa diambil manfaatnya. Ketika saya pinjamkan, maaf, barangnya masih ada. Dia digunakan untuk memotong, selalu ada. Selesai, tinggal dikembalikan. Itu ariyah. Ya, ya juzu, diperbolehkan, i'aratu, meminjamkan. Kulli ma yuntafa'u bih, segala sesuatu yang bermanfaat. Baik pisau, baik baju, baik apapun ya. Ma'abaqai aynihi, ya, diikuti dengan, disertai dengan tetapnya barang tersebut. Jadi barang itu tetap ada. Contohnya kata beliau, kaduri, meminjamkan ruangan, wasiyabi, meminjamkan pakaian, wasayyarat, meminjamkan kendaraan, waddawab, meminjamkan hewan tunggangan. Fa idza kana la yumkinu al-intifa'u bihi 'ajilan wa la ajilan lam tasih al-i'arah. Apabila barang itu tidak bisa dipakai baik saat ini atau akan datang, ya maka tidak disebut dengan 'ariyah. Karena fungsi dari 'ariyah itu adalah ibahatul intifa', ya, kebolehan untuk memanfaatkan, ya. Kalau tidak ada manfaatnya baik di masa kini atau masa yang akan datang, maka tidak boleh kita katakan itu i'arah atau pinjam meminjam. Lalu dikatakan di sini, wala tasihhu i'aratu ma yuntafa'u bihi bistihlaki 'ainihi. Tidak sah meminjamkan sesuatu yang dia dimanfaatkan dengan cara menghabiskan barangnya. Ya. Tidak sah melakukan i'arah pinjaman barang yang dia dimanfaatkan dengan cara menghabiskan barang tersebut. Itu tidak disebut pinjaman. Misalnya tadi yang kita katakan, saya punya motor, bensinnya full. Dipinjam oleh kawan untuk pergi dari Sawangan misalnya ke Jakarta. Ya, ternyata pas saya lihat yang tadinya isi bahan bakarnya itu adalah 4 liter, tinggal tersisa 2 liter. Artinya itu motor tidak bisa digunakan manfaatnya illa bistihlaki ainihi. Kecuali dengan apa? Menghabiskan apa? Ainnya. Yaitu menghabiskan barang yang ada di dalamnya, yaitu bensin. Atau misalnya saya pinjamkan lilin. Lilin yang untuk penerang. Itu tidak bisa disebut meminjamkan karena dia habis. Kalau menghibahkan ya mungkin kita berikan dia. Atau sabun, minjem sabunnya deh, bukan minjem, minta sabun. Atau misalnya gas. Gas melon kalau kita di Indonesia, itu bukan meminjam. Kalau meminjam harus dikembalikan, bukan hanya isi, bukan hanya tabungnya yang dikembalikan, isinya juga dikembalikan. Kalau akadnya meminjam. Saya minjem deh, minjem apa? Minjem motor misalnya. Ya sudah, kalau minjem motor pas berangkat 4 liter isi bensin, ya pulang harus 4 liter lagi. Tapi kalau berangkat isinya 4 liter, pulang isinya 1 liter, itu namanya bukan meminjam. Kata beliau, disebut dengan apa? Memberikan. Maka di sini wakudun. Atau misalnya mobil yang di dalamnya ada bahan bakar. Yanfadu syai'un min wukudiha bisti'maliha. Yang mana akan berkurang itu bahan bakar apabila dipakai. Wa fi hadhil halati, dalam kondisi ini la budda min taqdiri ma yustahlaku bih. Harus dihitung nilainya yang hilang itu, bahan bakar yang hilang itu. Wa hibatuhu lil musta'ir, dan kita hibahkan saja. Kalau memang kita tidak mau diganti ya sudah kita hibahkan, itu buat kamu. Tapi bukan motornya yang buat kamu. Tadi bensin yang terbakar dalam perjalanan kamu pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya itu tidak perlu diganti. Ya, cuman cukup dikembalikan saja motornya. Oh, berarti nggak usah isi bensin. Ya kalau apa namanya mau diisi bensinnya silakan. Ya, silakan. Tapi kalaupun tidak, tidak masalah. Dan sebaik-baik kalian, kata Nabi, ahsanukum afdolukum qada'an. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik ketika mengembalikan. Nabi pernah meminjam seekor unta usia tertentu. Nabi, sekali lagi, para pemirsa Niaga TV, pernah meminjam unta usia tertentu. Lalu yang memberikan pinjaman unta itu datang kepada Nabi sambil berkata, aku ingin menagih hutangmu, yaitu unta. Lalu Nabi perintahkan sahabat untuk membayar hutang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ditemukan umur yang dipinjam oleh Nabi. Misalnya Nabi meminjam umur 2 tahun, yang ada umur 4 tahun atau 3 tahun. Maka Nabi berkata, tidak masalah, kasih aja ke dia yang umurnya lebih besar. Ya, maka Nabi berkata saat itu, afdhalukum, sesungguhnya inna min khiyarikum afdhalukum qada'an, utamakanlah Rasulullah. Sesungguhnya sebaik kalian, kata Nabi, adalah yang menyempurnakan pengembalian. Jadi dia kembalikan dengan sempurna. Para pemirsa TV rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh mutawallidatan minha, yang mana manfaatnya itu adalah sesuatu yang keluar darinya. Meminjamkan sesuatu yang manfaatnya itu adalah yang keluar. Sinaroha. Contoh. Meminjamkan pohon yang berbuah untuk dimakan buahnya. Au syan yushrab labanuha, atau meminjamkan domba untuk diminum susunya. Wa tabqal 'ainu milkan lil mu'ir, baik pohon ataupun domba ya tetap saja dia milik orang yang memberikan pinjaman. Wa huwa alladhi sabaqa tasmiyatu bil maniha. Ini yang tadi kita sebut dengan istilah al-manihah, yaitu meminjamkan sesuatu untuk diambil manfaatnya dari sesuatu yang keluar dari barang tersebut. Ya. Dicontohkan di sini, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, sesungguhnya Rasulullah berkata, "Ni'mal manihah." Ya, sebaik-baik unta yang memiliki susu adalah al-luqhah as-safiyu, yaitu unta yang memiliki susu yang banyak. Begitupun domba yang memiliki susu yang banyak, tagdu bi'ina'in wa taruhu bi'ina'in. Pagi-pagi dia mengeluarkan susu, sore pun dia mengeluarkan susu. Jadi saya ingin berbuat baik kepada seseorang, saya pinjamkan dia seekor domba yang berisi susu, yang memiliki susu yang banyak. Domba itu milik saya, tetapi saya izinkan dia untuk memanfaatkan susunya saja. Dombanya tetap milik saya. Itu boleh atau tidak? Boleh. Itu kita sebut dengan al-manihah. Ya. Baik. Dan ada beberapa dalil ya, yang hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih, di mana diperbolehkannya kita meminjamkan barang yang mana manfaatnya itu adalah yang muncul darinya. Manfaatnya adalah sesuatu yang muncul dari barang tersebut. Dikatakan oleh Ibnu Naqib, kapan dari salah seorang dari mereka, jadi transaksi dari salah seorang di antara keduanya. Misalnya kata beliau, seseorang berkata, a'artuka kada, aku pinjamkan kamu ini. Atau seseorang berkata, khud,

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV, di kesempatan yang kedua ini sebagaimana biasa kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat. Ada Pak Ali sepertinya yang sudah tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ali. Ini ada pertanyaan. Waktu mengikuti manasik, ini Pak Budu Pak untuk wanita. Baik. Narasumber mengatakan yang pertama, kalau di tempat umum cukup diusap kepala, tangan apa itu enggak usah, enggak perlu dibuka. Ketika berwudu. Iya. Narasumber yang kedua mengatakan tidak sah. Tidak di dan boleh enggak dibuka tapi harus baca kepala dari kepala ataupun tangan sampai siku. Dan kaki itu Pak. Baik. Itu yang menurut Pak Ustaz yang mana yang lebih utama? Baik, itu saja Pak. Nah, yang kedua ini Pak Ustaz, masalah mikro. Ini kan ditentukan kerombongan itu karena gelombang kedua itu ditentukan di Jeddah. Nah, bagaimana kalau kawan itu meyakini di lam-lam yang itu, ini sebenarnya fikih apa gimana ini masalah itu? Yang kedua berarti terkait dengan miqat dari Jeddah Pak ya? Ya, jadi tapi kawan tuh meyakini dia lambang Pak Ustaz. Nah, baik. Apakah itu seandainya dia ini terpaksa miqat di Jeddah, apakah kena jam Pak Ustaz? Apakah apa Pak Ali? Seandainya dia ini kan meyakini dia lambang. Jadi kalau karena serombongan itu sepakat ikannya di Jeddah, apa beliau ini kena jam Pak Ustaz? Apa dasar itu? Baik. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama Pak Ali, masalah wudu. Ya, masalah wudu bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Tentu rukunnya adalah berniat, lalu membasuh wajah, lalu membasuh tangan sampai ke siku, lalu mengusap kepala dan mencuci kaki. Lalu yang keenam adalah tartib ya. Ini rukun wudu sebagaimana sudah kita bahas ya. Adapun masalah mengusap kepala bagi wanita, mengusap adalah bagian dari rukun wudu. Ya, mengusap adalah bagian dari rukun wudu. Pak Ali mendapatkan penjelasan bahwa wanita cukup mengusap bagian yang ada di atas kepala saja. Ya. Apakah boleh seperti itu? Wallahu a'lam bishawab, ya, kata para ulama tidak cukup sekedar mengusap bagian atas, tetapi sebagaimana dalam hadis itu diusap juga bagian depannya. Jadi diusap bagian depannya dan itu dijadikan dalil oleh Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa yang wajib atau yang rukun di dalam mengusap kepala itu adalah ba'du ar-ra's, yaitu sebagian kepala. Karena ada hadis bahwa Nabi beliau mengusap bagian depan kepalanya wa 'alal imamah, dan di atas imamah, yaitu sorban yang dibelitkan di atas kepala beliau. Jadi dibasahi sedikit bagian depan, baru disempurnakan dengan apa? Mengusap bagian atas. Itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Tetapi kalau bagian atasnya saja, kata para ulama, tidak ada, Allah alam bisawab, dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa Nabi pernah mengusap imamah tanpa mengusap bagian atau bagian tertentu dari kepalanya. Maka yang lebih baik, wallahu a'lam bisawab, harus tetap diusap bagian, sebagian dari bagian depannya, ya walaupun hanya beberapa helai, untuk menyempurnakan bagian yang rukun menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kalaupun ingin disempurnakan dengan mengusap bagian atasnya seperti ini, maka dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Adapun masalah tangan sampai ke siku, itu tidak bisa ditawar-tawar. Ya, itu tidak bisa ditawar-tawar kecuali khilaf di dalam masalah tayammum. Apakah telapak tangan saja apa sampai ke siku? Itu khilaf di kalangan para ulama. Dan sudah kita jelaskan dalam mazhab Imam Syafi'i, itu sampai ke siku, baik dalam wudu ataupun tayammum. Artinya, kalau seorang muslimah sedang berwudu, sedangkan dia sedang dalam kondisi misalnya ihram, ya dia berwudu tetap dari tangan, jari, sampai ke siku. Tinggal dia mencari tempat yang dikhususkan bagi kaum wanita. Ya, yang dikhususkan bagi kaum wanita. Yang mendapatkan keringanan untuk tidak diusap secara langsung itu adalah sepatu. Ya, bagi orang yang sudah berwudu dengan sempurna, setelah itu dia memakai sepatu, kalau dia batal dia bisa mengusap bagian atas dari sepatu, atau yang biasa kita sebut dengan istilah al-mashu alal khuffain. Ya, al-mashu alal khuffain. Allah alam bisa. Adapun kaitan dengan pertanyaan yang kedua, ini sudah berapa kali kita jawab pertanyaannya, tetapi kali ini kita coba ingin membacakan fatwa dari ulama, ya, fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, ketika beliau ditanya pertanyaan yang sama. Kita lihat pertanyaannya singkat lalu jawabannya. Dikatakan bahwa ada seorang yang bertanya, setiap Ramadan kami pergi untuk umroh, ya, selama 3 tahun. Jika kami pergi umroh ke Mekah, kami melewati Jeddah. Kami tidak langsung pergi ke Mekah. Namun kami terlebih dahulu menginap di Jeddah, baru pada hari kedua kami pergi ke Mekah. Lalu kami berniat umroh dari Jeddah. Apa hukum umroh yang telah kami lakukan selama 3 tahun tersebut? Beliau menjawab, ihram untuk umroh kalian dimulai dari Jeddah. Kewajiban. Kita seharusnya kan dari Yalamlam. Orang Indonesia dari Yalamlam. Arahnya. Kalau memang dia niat dari Yalamlam, ya berarti ketika melewati Yalamlam, dalam kondisi dia di atas pesawat, dia sudah memulai ihram. Ya, dengan mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Kalau dia umrah, atau labbaik Allahumma hajjan. Ya. Kalau dia misalnya hendak haji. Dikatakan di sini, kalau lewat Jeddah, menurut beliau, Syekh bin Baz, ada kewajiban membayar dam. Setiap kalian yang berumrah terkena kewajiban dam untuk setiap 3 kali umrah dengan kalian lakukan. Lakukan penyembelihan di Mekah dan beribadah dan berikan kepada fakir miskin. Karena kalian punya kewajiban berihram dari miqat. Dan ihram kalian adalah dari miqat ta'ib, yaitu wadi qarn, qarnul manazil. Tidak boleh kalian sampai ke Jeddah tanpa terlebih dahulu berihram. Kalian tetap wajib berihram dari miqat jika kalian telah berihram. Lalu kalian menginap di Jeddah, maka tidak masalah. Artinya yang penting sebelum masuk ke Jeddah sudah ihram, kata beliau. Kalau mau menginap dulu di Jeddah, tidak masalah. Yang penting sudah ihram. Dan begitu ya, sebagaimana yang sudah kita bahas juga, apa namanya, di kesempatan yang lalu, ya, kita sudah bahas di bab haji dan umrah, bahwa Rasul berkata, ketika menjelaskan tentang masalah miqat, Nabi berkata, "Hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairihin." Itulah ketentuan masing-masing setiap penduduk negeri tersebut dan bagi setiap orang yang melewati negeri tersebut, ya. Di mana Nabi hendak memerintahkan kita untuk ihram dari miqat yang sudah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bisa. Assalamualaikum. Dengan dengan ibu siapa di mana? Silahkan pertanyaannya ibu. Waalaikumsalam. Silahkan ibu. Mohon maaf ibu, suaranya tidak terdengar dengan jelas. Ibu bisa bergeser untuk mendapatkan suara yang bagus. Ibu fokus ke telepon saja tanpa melihat, tanpa menunggu suaranya muncul dari TV. Ibu fokus ke telepon tanpa melihat televisi. Baik ibu, lanjutkan. Iya ibu. Pada tahun 2010, punya kelahiran. Pada tahun 2010, saya lalakan batin, menerangkatkan pasang untuk melihat batu. Baik, ini pertanyaan tentang haji. Ya, ya, tak pasti. Mohon maaf, kalau sampai di studio, suaranya itu timbul tenggelam. Sehingga terdengar sebagian dan tidak terdengar sebagian yang lain. Atau mungkin bisa ibu tanyakan ke tim kami nanti agar tim kami melanjutkannya ke kami. Karena suaranya ketika sampai di studio, dia timbul kemudian tenggelam. Sehingga kami tidak bisa memahami pertanyaannya dengan baik. Barakallahu fiik. Ibu bisa tanya lewat admin kami, telepon, nanti biar admin kami yang menuliskan pertanyaannya atau melanjutkan pertanyaan ibu kepada kami. Barakallahu fiik. Mohon maaf. Kita kembali ke pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya membangun rumah dengan cara borong. Lama-lama rumah itu banyak kerusakan dan tidak. Lalu yang membangun rumah saya itu sekarang sudah meninggal. Apakah berdosa bila saya sedikit agak kesal pada orang yang sudah meninggal? Kalau memang kita merasa terzalimi, ya spesifikasinya tidak sesuai dengan akad, ya marah biasa kan? Ya, kemarahan itu satu hal yang biasa saja sebenarnya. Ya tetapi kalau dia sudah meninggal, ya menurut saya ya sudah. Kalau dia orang yang baik, dia sudah mendapatkan balasan dari kebaikannya. Dan kalau dia orang yang maksiat, ya dia pun sudah mendapatkan balasan dari kemaksiatan. Maka kita tidak mencela. Tapi sekedar kita melihat kondisinya, lalu kita marah ya. Biasa dalam arti marah karena kita terzalimi atau tidak mendapatkan hak dengan semestinya. Tetapi ketika kita tahu bahwa orang yang melakukannya sudah meninggal ya, ya sudah lebih baik menurut saya dimaafkan saja. Ya dimaafkan dan itu jadi pahala untuk kita. Dan mudah-mudahan jadi kemudahan dalam melewati perjalanan barzakh untuk orang tersebut. Ya, untuk orang tersebut. Allah alam bisya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk syirik menyimpan uang di Al-Quran? Ya tidak masalah, tidak ada larangan. Tidak ada larangan menyimpan uang diselipkan misalnya 100 ribu di Quran. Ya tidak ada masalah, tidak ada larangan, tidak ada dosa. Allah alam bisa. Yang dimaksud bolehnya menikmati gratis ongkir dari marketplace dengan pembayaran apakah datang ke teller dengan bawa uang tunai kemudian bayar pembayaran marketplace atau apakah transfer ke banking dengan sama rekening bank atau dua-duanya dibolehkan. Kalau yang saya tahu dua-duanya dibolehkan, baik kita ke teller atau dengan mobil banking, tidak ada masalah. atau dua-duanya dibolehkan. Seandainya praktek yang kedua itu tidak riba, lalu di mana perbedaan dengan bayar atau saldo di e-wallet yang gratis ongkirnya riba? Ya, kalau di e-wallet, kalau yang di bank kan ini memang uang kita, kita gunakan untuk membayar apapun yang kita inginkan. Adapun kenapa kalau yang di e-wallet terjadi perbedaan pendapat yang saya dengar dari para ulama yang mendalami masalah ini, karena kaitan dengan akad ketika kita misalnya mengisi OPPO atau mengisi GoPay dan lain sebagainya, itu akadnya adalah apa? Akad simpanan misalnya, atau akad apa namanya, wadiah, menyimpan, ya, menyimpan barang. Atau mungkin akad hutang. Ya, kita seperti, ya, disitulah perbedaannya. Ada yang perbedaan di dalam menjelaskan apa hukum, menjelaskan namanya takyif syar'inya. Kalau yang memahami itu sebagai hutang, bahwa kita meminjamkan sejumlah uang yang disimpan di rekening GoPay, maka ya kita tidak bisa mengambil kelebihan apapun. Jadi lebih kepada pemahaman bahwa nyimpan 100 ribu dapat keuntungan, gratis ongkir misalnya. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, ini saya pernah dengar penjelasan dari cukup bagus dari Ustaz Firanda, Hafizahullah Ta'ala, dan beliau menyebutkan perbedaan ini terjadi dikarenakan perbedaan di dalam mentakyif, takyif syar'i. Yaitu menjelaskan secara syar'i bahwa uang yang kita simpan di e-wallet itu kita definisikan sebagai apa? Kalau kita definisikan sebagai misalnya pinjaman, ya pinjaman tidak boleh ada keuntungan, kan begitu. Tapi kalau pembayarannya lewat deposito yang kita miliki di bank, ya jelas kita nabung, ya kita bayar. Lalu dapat promo, bukan terkait dengan uang yang kita simpan di mereka, tapi ya terkait dengan memang promo agar makin banyak orang yang beli ke marketplace tersebut. Ya. Artinya kedua ini, dua hal ini berbeda. Ya, kalau kita lihat penjelasan para ulama, antara yang membayar dengan memang uang yang ada di rekeningnya dengan yang ada di apa? E-wallet, ya, menurut tadi sebagian ulama. Ya, kalau kita ragu, ya hindari yang ragu, ya. Hindari sesuatu yang ragu dan lakukan sesuatu yang tidak membuat hati kita ragu. Da'ma yaribuka ila bala yaribuka, kata Nabi. Tinggalkan yang membuat hatimu ragu dan kerjakan sesuatu yang tidak membuat hatimu menjadi. Lalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum gade rumah, gade motor selama uang belum dikembalikan, rumah dan motor dimanfaatkan oleh si penggade? Sudah sering kita bahas bahwa tujuan daripada gadai itu sendiri adalah sebagai jaminan, ya, sebagai jaminan dari akad yang namanya hutang piutang. Artinya akad gadai rohan, ya, itu dia tidak bisa berdiri sendiri, tetapi dia mengikuti akad yang lain, yaitu akad dia sebagai jaminan saja, ya. Dan hukum asalnya barang yang digadaikan itu masih milik si pemilik barang tersebut. Ya, tidak boleh dimanfaatkan. Misalnya saya gadaikan tanah seluas 1 hektar, lalu saya dipinjamkan uang 100 juta. Selama uang itu belum kembali, maka tanah itu dikelola, ditanami oleh si pemberi pinjaman. Itu tidak boleh. Karena tujuan daripada gadai itu adalah wasiqah. Dia adalah penguat untuk memberikan jaminan kepada orang yang memberikan pinjaman, kalau sewaktu-waktu uangnya tidak bisa dikembalikan, maka tanah itu dijual, misalnya laku 200 juta, sedangkan hutangnya 100 juta, yang 100 diambil untuk pembayaran hutang, yang 100 dikembalikan kepada pemilik tanah. Dan tidak boleh kita meminjamkan uang, manfaat dari uang yang kita berikan pinjaman tersebut. Allah. Apakah jika mau berihram dalam keadaan suci? Assalamualaikum Ustaz, apakah jika mau berihram dalam keadaan suci? Iya. Dalam kondisi wudu, dalam keadaan bersuci. Tapi kalaupun kita kondisi haid sebagaimana yang dialami oleh istri Nabi Ummul Mukminin Aisyah, maka beliau berpesan lakukan semua yang biasa dilakukan oleh haji, orang haji kecuali tawaf. Kecuali tawaf. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila berkurban sebaiknya di masjid sunnah apa di masjid komplek kediaman anak? Dengan keadaan masjid sunnah dan masjid kediaman sama-sama dekat dengan tempat tinggal. Kalau masjid sunnah itu berada di sebuah yayasan yang mana anak-anak sekolah juga di sana. Wallahualam bissawab ya. Yang semakin dekat dengan rumah kita semakin bagus ya. Ya, artinya kalaupun kita apalagi dua-duanya dekat dengan rumah kita ya, utamakan masjid yang di dalamnya ada orang-orang yang memiliki komitmen dengan sunnah Nabi agar pengurusannya lebih baik, agar pengurusannya lebih baik, tata caranya lebih baik dan lain sebagainya. Tetapi kalau memang di tempat itu sudah banyak misalnya, sedangkan di tempat yang satu lagi masih sedikit, ya ada baiknya juga kita mempertimbangkan untuk menitipkan ke tempat yang lain yang sama-sama dekat rumah tapi tidak terlalu banyak. Tapi kalau dua-duanya misalnya alhamdulillah ada ya, ya sudah kita pilih. Sering ditanya, Ustaz, apa hukumnya saya meninggalkan masjid yang terdekat dengan rumah ke masjid yang agak jauh karena di sana imamnya bacaannya bagus dan lain sebagainya. Saya bilang tidak masalah, ada hadis Nabi bahwa sebaik-baik tempat sholat itu adalah yang makin jauh dan makin banyak jamaahnya. Tapi dengan syarat, kata para ulama, ketika kita tidak sholat di masjid yang dekat rumah, tidak menjadikan hilangnya sholat berjamaah. Misalnya masjid musholat dekat rumah kita, jamaahnya cuma 3 orang. Kalau kita tidak di situ, tidak ada yang jamaah misalnya. Maka jangan seperti itu, tidak boleh. Ya tidaklah ada satu kampung, kata Nabi, yang di sana ada 3 orang laki-laki yang dewasa yang tidak mengerjakan sholat berjamaah di kampung itu, kecuali qadistahwadat alaihim syaitan, kecuali mereka sudah dikuasai oleh setan. Tapi kalau musola dekat rumah kita itu banyak orangnya, lalu kita ambil yang lebih jauh karena bacaannya lebih bagus, hafiz Quran lebih ramai, maka itu bagus, pahalanya besar. Begitupun dalam kasus ini mirip ya, dalam kasus tadi kurban. Kalau sampai kita berkurban ke tempat yang lain, sedangkan yang dekat rumah kita sedikit kurbannya, tidak mencukupi untuk warga sekitar, maka hendaknya kita berkurban di tempat yang paling dekat dengan rumah kita. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang sakit, tidak bisa berjalan, kalau tidak dibantu tongkat. Ada orang yang bertamu, kalau ke rumah si sakit, dia tidak bisa menjamu tamunya, misalnya mengajaknya makan. Dia hanya bisa menjamu tamu ala kadarnya seperti kue dan minuman, tapi tidak memberi makan. Tapi setelah tamu tersebut pulang, si sakit jadi bahan gibah karena tidak memberi makan tamu tersebut. Akhirnya sakit menjadi sedih, ada perasaan malu, dan setelah kejadian tersebut si sakit tidak mau lagi mengajak orang bertamu ke rumahnya karena malu nanti jadi bahan omongan. Akhirnya dia menjaga jarak dengan tamu tersebut. Apakah salah sikap si sakit? Ini tidak salah. Ya, memang kita harus menjaga jarak, memilih-milih sahabat. Saya akan menghargai si fulan sebagai seorang muslim. Kalau dia mengucapkan salam, saya jawab. Kalau dia sakit, mungkin saya jenguk. Kalau dia bersin mengucapkan alhamdulillah, saya ucapkan yarhamukallah. Kalau dia minta nasihat, saya nasihati. Kalau dia mengundang, saya datang. Kalau dia meninggal, saya antar ke makam. Itu hak dia sebagai seorang muslim. Tetapi mencari sahabat, mencari kawan, mencari orang yang dekat dengan kita, itu carilah orang-orang yang baik, orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah, dan lain sebagainya. Dan saya punya hak menerima atau menolak kedatangan seseorang. Ya, ada orang yang ingin berkunjung ke rumah saya punya hak untuk menerima atau tidak menerima. Tapi kalau sudah saya terima, saya berusaha untuk memuliakan tamu semampu saya. Kalau saya tidak menerima kedatangan orang, ya itu hak saya. Dia belum jadi tamu. Tapi kalau sudah masuk ke dalam rumah, saya wajib untuk memuliakan sesuai kemampuan. Dan ketika saya hanya bisa seperti itu, apalagi ada faktor sakit, lalu kawan itu pulang dari rumah, lalu membicarakan ini, kita nggak diajak makan. Ini tidak boleh seperti itu. Ya tidak boleh kita membicarakan aib orang lain, bahkan itu bukan aib, ya tidak ada aib, hanya saja ini menunjukkan apa, tidak baiknya akhlak. Ya ketika seorang sudah dijamu, diberikan makanan semampunya, tetapi dia membicarakan hal-hal yang jelek. Nah, ini jadi pertimbangan kita menjadikan orang itu atau menjaga jarak, dalam arti kita tidak mau bersahabat atau menjadi kawan dekat dengan orang seperti itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh bacaan sujud pertama berbeda dengan bacaan sujud kedua? Ya selama sesuai dengan sunnah Islam. Ya misalnya subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli atau subhana rabbiyal a'la, selama sesuai dengan perasaan. Apakah cara ini sesuai dengan sunnah? Allah alam biswab. Saya katakan tadi, selama bacaannya, zikirnya sesuai dengan sunnah, maka tidak masalah. Ya, tidak masalah dibaca di waktu yang berbeda. Allah alam biswab. Karena kan dalam hadis dikatakan, Nabi berkata, ketika sujud, fasabbihu fihi ar-rab, perbanyaklah bertasbih kepada Allah. Dan ketika ruku, kata Nabi, fa'azzimu fihi ar-rab, agungkanlah Allah dengan membaca subhana rabbiyal azim. Allah alam biswab. Apakah sah saya kemarin umrah tapi tidak ke raudhah? Sah. Ya, karena memang umrah itu tidak ada kaitannya dengan raudhah. Umrah itu ya rukunnya adalah ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Kalau empat hal ini dilaksanakan, maka telah sempurnalah umrahnya. Adapun ke raudhah itu adalah fadilah saja untuk mendapatkan keutamaan. Allah alam biswab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, wasiat yang isinya Pak Wulan memberangkatkan haji bapak dan ibu untuk ganti kebaikan Pak Wulan. Bapak dan ibu menyerahkan sebagian tanah dan rela dan ikhlas, dan sebagian lagi untuk adik 6 orang, dan Wulan tidak kebagian lagi. Pertanyaan, bagaimana wasiat itu? Saya belum memahaminya. Ini wasiat yang isinya, ada wasiat isinya, Pak Wulan memberangkatkan haji bapak dan ibu. Maksudnya orang tuanya, orang tua si mayit, untuk ganti kebaikan Pak Wulan. Bapak dan ibu menyerahkan sebagian tanah dan rela ikhlas, dan sebagian lagi untuk adik. Allah alam bisawab, saya belum bisa memahaminya. Karena saya tidak bisa membayangkan kasusnya bagaimana, tetapi saya sampaikan secara global saja bahwasanya wasiat itu tidak boleh ditunjukkan untuk ahli waris, atau wasiat adalah pemberian yang tergantung dengan kematian. Artinya akan menjadi pemberian yang sah apabila orang yang menulis wasiat itu meninggal. Itu satu. Yang kedua, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Rasulullah berkata, la wasiyata li warisin. Tidak boleh berwasiat untuk ahli waris, karena ahli waris telah mendapatkan bagian dari warisan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasiat tidaklah boleh lebih dari sepertiga. Wasulusu fathulusu kathir. Silahkan berwasiat sepertiga, tapi sepertiga itu pun banyak, kata Nabi. Artinya, kalau bisa dikurangi dari sepertiga. Ya, kalau tiga hal ini terpenuhi, maka ya silahkan dilaksanakan. Ya, tapi tidak boleh wasiat untuk ahli waris. Misalnya ayah, ibu, adik, pokoknya ahli waris. Siapa yang menjadi ahli waris, dia tidak boleh mendapatkan wasiat. Kalaupun ternyata dia bukan ahli waris, ya maka tidak boleh lebih dari sepertiga. Karena kalau lebih dari sepertiga dilarang. Dan hikmahnya itu akan merugikan ahli waris. Ya, Allah alam bissawab. Baik, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Begini Ustaz. Katanya itu tadi kalau Ibu anjurkan untuk membaca doa itu mengabulkan doa anak saya. Apakah itu boleh kita baca di lain dialek atau di tempat lain? Bacanya bagaimana Ibu? Tidak terdengar bacaannya? Doa itu doa sekolah kubur untuk kita kan bukan untuk orang yang bolehkah dibaca di waktu yang lain? Ya, misalnya waktu itu di akhir kegiatan gitu, baca-baca Ada lagi Ibu? Ya, begitu saja Ustaz. Baik. Baik Ibu. Wallahu a'lam bishawab, yang saya pahami dari penjelasan para ulama tidak masalah Ibu. Ya tidak masalah misalnya kita di saat sujud, walaupun memang itu dibaca oleh Nabi di pagi hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kalaupun itu kita baca saat sujud, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Tetapi ya baca di waktu pagi, dan selebihnya kalau kita mau baca saat doa, saat sujud atau di waktu-waktu mustajab, itu tidak masalah Ibu. Barakallahu fiik. Baik, ini barangkali yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.